Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Muslim, kitab Al-Adhahi, kitab hewan-hewan kurban, bab yang kelima yang berbunyi bab bayanu ma kana minan nahi an akli luhumil adahi ba'da thalathin fi awwalil islam wa bayanu naskhihi wa ibahatihi ila mata syaa. Bab penjelasan tentang larangan memakan, larangan dari makan daging kurban setelah 3 hari di awal Islam, ya, di awal Islam, dan penjelasan tentang mansukhnya dan bolehnya memakan sampai kapanpun ia suka. Ya, jadi Imam Nawawi di sini berpendapat atau menegaskan pendapat jumhur ulama bahwa larangan memakan daging kurban setelah 3 hari dari, baik itu dari penyembelihan atau dari hari raya Idul Adha, di awal Islam, maksudnya di awal-awal larangannya, sementara setelahnya mansukh. Ya, hukum mansukh artinya hukum yang dihapus dengan adanya hukum penghapus. Ya. Ini tentang larangan memakan daging kurban setelah 3 hari, bahwa dia adalah mansukh dan hukumnya yang telah, yang berlaku adalah boleh sampai kapanpun dia suka. Bunyi babnya, keterangan mengenai larangan makan daging kurban setelah 3 hari pada permulaan Islam, maksudnya di awal-awal, dan penjelasan dihapusnya larangan tersebut serta diperbolehkan memakannya sampai kapanpun. Hadis yang pertama nomor, ya, 5034. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, حدثني عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن أبي عبيد الله قال شهدت العيد مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه فبدأ بالصلاة قبل الخطبة وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نأكل من لحوم نسكنا أو نسوكنا بعد ثلاث. Ini hadis larangan yang memakan daging hewan kurban lebih dari 3 hari. Hadis Ali bin Abi Talib, ya, hadis Ali bin Abi Talib yang dinukilkan oleh Abu Ubaid. Oleh Abu Ubaid, ia berkata, saya melaksanakan salat Id, maksudnya Idul Adha, bersama Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Berarti ketika pemerintahan Ali bin Abi Talib, kekhilafahan Ali bin Abi Talib, maka beliau memulai salat Id itu dengan salat. Ya, ini yang rajih, ini yang benar dari pendapat para ulama, bahwa salat Id, baik itu hari Idul Adha ataupun Idul Fitri, salatnya duluan. Ya. Dia salat duluan, kemudian Fabada'a bis-salati qabla al-khutbah. Ya. Fabada'a bis-salati qabla al-khutbah, maka beliau memulai salat sebelum khutbah. Dan ini yang kita terapkan atau yang diterapkan oleh kaum muslimin sampai hari ini untuk pelaksanaan dua hari raya Idul Adha dan Idul Fitri. Wa qala, ya, kemudian beliau berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallam nahana, melarang kami, an na'kula, dari memakan, min luhumi nusukina, daging-daging kurban kami, ba'da thalath, setelah tiga hari. Ini hadis Ali, hadis larangan, ya, memakan daging kurban lebih dari tiga hari. Ini yang hadis mansukh. Ya, ini yang hadis yang dihapus hukumnya menurut jumhur ulama. Karena hadis Ali ini nanti akan ada dalil lain yang menjadikan atau yang menghapus perintah, yang menghapus larangan memakan. Artinya tidak berlaku lagi larangan memakan lebih dari tiga hari, dan yang berlaku adalah bolehnya, ya, menikmati daging kurban sampai kapanpun, ya, sampai kapanpun. Dan nanti juga akan diberikan alasan kenapa dilarang di awal Islam, kenapa dilarang, ya, pemanfaatan daging kurban itu lebih dari tiga hari. Ya, nanti akan disebutkan dalam sebagian riwayat di bawah bab ini. Jadi hadis yang pertama hadis yang melarang. Ya, hadis Ali ini hadis yang melarang. Hadis berikutnya 5035, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsani Harmalah bin Yahya qala akhbarana bin Wahb qala haddatsani Yunus an ibn Shihab qala haddatsani Abu Ubaid maula bin Azhar. Ini Abu Ubaid yang tadi, ya, yang bercerita tentang salat Idul Adhanya Ali. Dia ikut di sana. Abu Ubaid maula ibn Azhar annahu shahidal 'ida ma'a Umar ibn al-Khattab. Abu Ubaid ini pernah menghadiri salat Id bersama Umar. Ya, tadi bersama siapa? Ali. Sekarang bersama Umar, berarti di masa khilafahnya Umar radhiyallahu taala anhu. Qal, kata Abu Ubaid, "Tsumma shallaitu ma'a Ali ibn Abi Thalib." Ya. Kemudian saya salat beberapa tahun berikutnya bersama Ali. Berarti habis mungkin di ujung-ujung masa Umar, kemudian masuk masa Utsman bin Affan, kemudian dia mendapatkan juga masa Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Dia bercerita, sekarang pernah saya menghadiri salat Id bersama Umar. Ya, kemudian setelah itu saya melaksanakan salat Id bersama Ali. Ini bukan urutnya, karena setelah Umar siapa? Utsman. Ya, ini dia bercerita tentang konteks ini, tentang boleh larangan memakan daging kurban lebih dari tiga hari. Thumma shallaitu ma'a Ali ibn Abi Thalib. Kemudian saya salat bersama Ali bin Abi Thalib. Qal, kata beliau, fa shalla lana qabla al-khutbah. Maka beliau salat sebelum khutbah. Salat Idnya sebelum khutbah. Thumma khataba an-nas, kemudian dia pun berkhutbah kepada manusia. Fa qal, dan di antara isi khutbahnya adalah, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad nahakum, telah melarang kalian, an ta'kulu luhuma nusukikum, dari memakan daging-daging kurban kalian, fawqa thalathi layal, lebih dari tiga malam. Fala ta'kulu, kata Ali, maka janganlah kalian memakannya. Maksudnya setelah tiga hari atau tiga malam. Ini hadis yang kedua yang kandungannya adalah larangan memakan daging kurban lebih dari tiga hari. Dan tetap ini hadis Ali bin Abi Thalib. Hadis yang ketiga, 5036. Ya. Imam Muslim mengatakan, wa haddathani Zuhair bin Harbin qala haddathana Ya'qub bin Ibrahim qala haddathana Ibnu Akhi bin Shihab ha wa haddathana Hasanun al-Hulwani qala haddathana Ya'qub bin Ibrahim qala haddathana Abi an Salih ha wa haddathanahu Abdu bin Humaid قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلهم كسلروهن أتوا سموا مريكا عن الزهري بهذا الإسناد مثله. Jadi dari Zuhri yang ada pada sanad sebelum-sebelumnya, coba lihat di awal hadis 5034 ada Zuhri, ada kemudian 5035 ada juga, ada Zuhri? Tidak ada. Ibnu Shihab. Ibnu Shihab itu dia yang Zuhri. Ya. Ibnu Shihab dia yang Zuhri. Ya. Karena dia dalam sanad terkadang dengan diungkapkan dengan Zuhri, terkadang dengan Ibnu Shihab. Ya. Sama-sama masyhur panggilan kepada beliau ini dengan Az-Zuhri dengan juga Ibnu Shihab. Ya. Sanad yang sekarang 5036 itu dari Zuhri ke bawah bercabang-cabang. Ya. Dari Zuhri ke bawah bercabang-cabang. Zuhri atau Ibnu Shihab di sini memiliki beberapa orang murid. Yang pertama Ibnu Akhi Ibnu Shihab, yaitu kemenakannya. Ya. Ibnu Akhi, anak saudara dari Ibnu Shihab. Anak saudara dari Zuhri adalah kemenakannya. Ini yang pertama. Yang kedua Salih. Ya. Salih ini muridnya yang kedua. Muridnya yang ketiga adalah Ma'mar. Jadi tiga muridnya yang membawa, mendapatkan hadis ini dari beliau, kemudian ke bawahnya bercabang-cabang. Dan dari tiga cabang ini Imam Muslim mendapatkan hadis yang sama. Dan mereka yang bercabang ini tidak berada di satu tempat, tidak hidup di satu masa, ya. Tetapi Imam Muslim mendapatkan dari mereka dari tiga cabang tersebut dan dia meriwayatkan di sini. Sementara dari Zuhri sampai ke Ali bin Abi Thalib sama dengan riwayat yang sebelumnya. Ya. Ani Zuhri bihadal isnad, dengan sanad yang sama, mithlahu, dengan bunyi hadis yang sama. Bahwa Abu Ubaid solat bersama Ali bin Abi Thalib, kemudian dia solat duluan baru khutbah. Dalam khutbahnya ada penekanan tentang daging kurban ini. Ya, jadi ada satu faedah yang mungkin bisa kita sampaikan sebagai bekal bagi orang-orang yang khutbah, bahwa dalam khutbahnya dia jangan sampai tidak menjelaskan tentang adab-adab solat atau adab hari raya. Di antaranya hewan kurban, menyampaikan tentang bagaimana menyembelih kurban. Ini salah satu hal yang merupakan bahagian dari isi khutbah. Nah, sebagaimana yang dilakukan oleh Ali di sini, bahwa dalam khutbahnya dia juga menekankan tentang tidak dibenarkannya memakan daging kurban lebih dari tiga hari. Karena ini yang beliau dapatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang berikut, yang berikutnya 5037. Ya. 5037 kata Imam Muslim, wa haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Laits ha wa haddatsani Muhammad bin Rumh qala akhbarana Laits. Ya. Yang Laits yang pertama tanpa alif lam, ya. Laits yang kedua pakai alif lam, Al-Laits. Dia orang yang sama. Dia orang yang sama. Terkadang dengan Laits, terkadang dengan Al-Laits. ya. Al-Layth ibn Sa'ad al-Misri dari Mesir, dan muridnya di sini Qutaibah bin Sa'id juga Misri, dari orang Mesir. Ya. Laythun dengan Al-Layth orang yang sama. Ya. An-Nafi' an ibni Umar radhiyallahu anhuma. Sekarang sudah berpindah ke hadis yang baru, bukan lagi hadis Ali tetapi hadis Ibnu Umar. An ibni Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa Nabi bersabda, la ya'kulu la ya'kul ahadukum la ya'kul ahadun min lahmi udhiyatihi fawqa thalathati ayyam. Ini larangan langsung, tidak ada cerita tentang salatnya seperti cerita Abu Ubaid. Di sini Ibn Umar menukilkan langsung hadis larangan dari Nabi, hadis qawli, hadis ucapan, bahwa Nabi bersabda, tidaklah atau janganlah salah seorang kamu memakan, atau janganlah salah seorang memakan dari daging kurbannya di atas 3 hari. Jadi setelah penyembelihan 3 hari, nah yang hari yang keempat itu tidak ada lagi daging kurban, harus habis. Bukan berarti kalau masih ada dibuang, tidak, maksudnya diselesaikan pemanfaatan daging kurban ini dalam masa berapa? 3 hari. Lebih dari itu tidak harus, tidak ada lagi. Berarti proses pemanfaatannya hanya dalam waktu 3 hari. Dan nanti akan ada sebabnya. Akan ada sebabnya, kata para perawi, kata Nabi, min ajlid daffah. Ya. Daffah ini banyaknya orang-orang yang dari Badui yang butuh daging. Maka mereka berdatangan, dan alhamdulillah di kita ini juga sangat sekali banyak daffah tanpa kupon. Ini mereka yang dikenal dengan bahasa Nabi daffah. Itu orang-orang yang sangat butuh daging dan mereka jumlahnya banyak. Mereka berdatangan biasanya dalam 3 hari ini mereka datang. Karena mereka yakin bahwa daging banyak dan 3 hari itu masih banyak, maka mereka berdatangan ke rumah-rumah minta daging. Ya. Jangan karena mentah-mentah ingin memanfaatkan maka tidak diberikan kepada mereka. Jadi dalam 3 hari itu pasti habis. Dan Nabi maksudnya melarangan ini untuk menganjurkan semua untuk menghabiskan, memberi kepada mereka yang butuh daging. Ya. Habiskan, jangan disisakan. Ya. Dan Nabi tahu bahwa pada 3 hari itu mereka yang dikenal dengan daffah ini akan berdatangan karena mereka tahu bahwa dalam masa itu pasti masih banyak daging. Ya, dan bila mana masih ada dan mereka juga masih datang, maka jangan kalian sisakan lebih dari 3 hari. Ya. Inilah alasan Nabi SAW. Makanya ini alasan mansukhnya. Ketika itu tidak berlaku lagi, sebagaimana kata ulama usul fikih, al-hukmu yaduru ma'a illatihi. Hukum itu biasanya berputar ketika ada sebab. Kalau sebabnya itu sudah tidak ada, maka hukum tidak berlaku. Ketika tidak ada lagi orang yang butuh daging yang datang itu, maka alasan melarangnya sudah tidak ada lagi. Nah, ini yang menjadi pendapatnya jumhur ketika mereka mengambil hukum bolehnya sampai kapanpun juga, dan itu yang ditekankan oleh Imam Nawawi di bunyi bab. Kan di bunyi babnya kan ada tadi dan penjelasan dihapusnya larangan tersebut serta diperbolehkan memakannya sampai kapanpun. Ya. Baik, ini hadis Abdullah bin Umar, ya, senada dengan hadis Ali radhiyallahu taala. Makanya di antara yang berpendapat tidak boleh lebih dari 3 hari adalah Ali, termasuk Abdullah bin Umar. Dari para sahabat yang berpendapat tidak boleh, ya, menyisakan daging hewan kurban lebih dari 3 hari, ini pendapat Ali bin Abi Thalib dan juga pendapat Abdullah bin Umar, sebagaimana yang mereka riwayatkan ini. Hadis setelahnya 5038, Imam Muslim mengatakan, wa haddatsana Muhammad bin Hatim قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن ابن جريج حاء رموسها. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان كلاهما عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث الليث. الليث yang tadi ya. Di sini juga hadis yang sama dibawakan oleh Imam Muslim dengan sanad, dengan jalur yang lain dari sanadnya, yang nanti dia membawakan dengan dua jalur, yaitu yang pertama dari jalan Ibnu Juraid, yang kedua dari jalan Ad-Dhahhak Ibnu Utsman, dan mereka nanti sama-sama meriwayatkan dari Nafi'. Nafi' sudah ada di sanad yang sebelumnya. Dan Nafi' ini pada sanad sebelumnya diriwayatkan darinya oleh Laits. Jadi di sini dalam hadis yang satu ini Imam Muslim memiliki tiga jalur yang nanti bertemunya pada Nafi'. Ya, bertemunya pada Nafi'. Jadi jalur yang tiga itu nanti naik ke atas, nanti bertemu tiga jalur itu pada Nafi', Nafi' dari gurunya dan tuannya. Nafi' ini adalah mantan budak dari Ibnu Umar. Ya, Nafi' maula Ibnu Umar. Ya, dia budaknya saja jadi ulama oleh Ibnu Umar. Jadi seorang ahli hadis, dan bahkan Nafi' ini lebih kuat daripada anak Ibnu Umar itu sendiri. Anaknya Salim ini juga ulama hadis dan berguru kepada ayahnya, tetapi para ulama ketika meneliti kekuatan hafalan mereka berdua, ternyata Nafi' yang budak ini lebih kuat dan lebih banyak hafalannya dan lebih tinggi derajatnya daripada anak Ibnu Umar. Ya. Ini Nafi' maula Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Seterusnya 5039, ini masih hadis larangannya. 5039 Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Ibnu Abi Umar wa Abdu bin Humaid qala Ibnu Abi Umar haddatsana wa qala Abdun akhbarana Abdul Razzaq قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم. ini yang Salim yang saya maksud tadi. عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى. Salim ini anaknya Abdullah bin Umar. أن رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث. Abdullah bin Umar mengatakan bahwa Rasulullah SAW melarang dari memakan daging kurban setelah tiga hari. Qala Salim, berkata Salim, fakana Ibnu Umar, adalah Ibnu Umar, la ya'kulu luhum al-adahi fawqa thalath, tidaklah memakan daging kurban setelah tiga hari. Ini di samping ilmu riwayat dan hadis yang disampaikan oleh Ibnu Umar, dia juga menerapkan, dia mempraktekkan ilmunya seperti yang diceritakan oleh anaknya, bahwa Abdullah bin Umar tidak memakan daging kurban setelah tiga hari. Qala Salim ya. Wa qala Ibnu Umar wa qala Ibnu Abi Umar, ini bukan Ibnu Umar, yalah Ibnu Abi Umar yang ini adalah gurunya Imam Muslim. Ya. Ibnu Abi Umar, anak Abu Umar. Ya. Ini adalah gurunya Imam Muslim, bukan Ibnu Umar. Ba'da thalathin, ya. Ba'da thalathin. Ya. Sedikit perbedaan lafaz ya. Yang satu mengatakan fauqa, yang satu lagi mengatakan apa? Ba'da. Yang satu dari dua guru Imam Muslim di sini, yang satu mengatakan fauqa thalas. Ibnu Umar tidaklah memakan daging kurban ba'da setelah. Fauqa di atas. Ya. Maknanya sama atau berbeda? Tidaklah memakan daging kurban ba'da setelah tiga hari. Tidaklah memakan daging korban fauqa di atas tiga hari. Sama? Sama. Berarti tidak ada masalah. Tetapi Imam Muslim justru karena saking kuatnya hafalan dia dan amanahnya dia menyampaikan ilmu, maka dia membedakan lafaz yang ia terima dari gurunya. Ya. gurunya yang pertama, yang Ibnu Ubi Umar ini mengatakan ba'da, sementara gurunya Abdu bin Humaid mengatakan fauqa. Padahal maknanya konsekuensinya tidak ada, tidak memunculkan apa-apa. Karena setelah kedua-duanya, cuma lafaz fauqa dan ba'da ini dia terima dari gurunya yang berbeda, maka dia sampaikan seperti yang ia dengar. Ini kekuatan hafalannya yang luar biasa. 5040. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathana Ishaq bin Ibrahim al-Hanzali, qala akhbarana Rauh, qala haddathana Malik, an Abdi bin Abi Bakar, an Abdillahi bin Abi Bakar, an Abdillahi ibn Waqidin radhiyallahu an. Abdullah bin Waqid, sahabat Nabi. Abdullah bin Waqid, sahabat Nabi. Qal, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akli luhumid dhahaya ba'da thalas. Berarti sudah tiga riwayatnya yang nanti kesemuanya mansukh dalam pendapat jumhur ulama. Hadis Ali, hadis Ibn Umar, yang sekarang hadis Abdullah bin Waqid. Ya, bahwa Nabi SAW melarang memakan daging kurban setelah tiga hari. Qala Abdullah bin Abi Bakar, qala Abdullah bin Abi Bakar, fadhakartu dhalika li Amrah. Ya, maka saya sampaikan itu kepada Amrah. Amrah ini wanita. Ya, wanita, dan dia wanita tersohor di masa tabi'in. Ulama hadis yang luar biasa, Amrah bintu Abdurrahman, muridnya Aisyah radhiyallahu taala anha, dan dia perawi hadis yang terkenal, kekuatan hafalannya, ulama keilmuannya, ya, hafalannya luar biasa. Dia Amrah bintu Abdurrahman, murid dekatnya Aisyah radhiyallahu anha. Kata Abdullah bin Abi Bakar, ya, lalu saya sampaikan hadis larangan memakan daging kurban dari Abdullah bin Waqid ini kepada Amrah. Faqalat, maka beliau mengatakan sadaq, iya benar. Maksudnya Abdullah bin Waqid, sami'tu Aisyah. Ini dia menunjukkan bahwa dia murid gurunya adalah Aisyah. Sami'tu Aisyah ta, saya mendengar Aisyah radhiyallahu anha taqul daffa ahlu. Sebelum kita lanjutkan hadis ini, kita beri dua nomor. Ya. Yang pertama hadis Abdullah bin Waqid, yang kedua hadis Aisyah. Ya. Yang kedua hadis Aisyah. Perawi dari mereka berdua, ya, Ibnu Abi Bakar, Abdullah bin Abi Bakar. Ya. Jadi 5040 dengan 5041. 5040 ini hadis Abdullah bin Waqid, sementara hadis Aisyah yang juga hampir sama, ya, nas apa larangannya sama, itu hadis Aisyah radhiyallahu anha. Kata Amrah, jadi Abdullah bin Abu Bakar di sini meriwayatkan, mendapatkan hadis dari Abdullah bin Waqid, sahabat langsung, dan hadis Aisyah didapatkannya dari Aisyah langsung atau perantara Abdullah bin Abi Bakar, dengan perantara. Siapa perantaranya? Amrah. Yang hadis Abdullah bin Waqid dia langsung dapatkan dari Abdullah bin Waqid, sementara hadis Aisyah dia dapatkan melalui perantara, yaitu muridnya yang terdekat, yaitu Amrah bintu Abdurrahman. Ya. Sami'tu Aisyah radhiyallahu anha taqul daffa ahlu abyatin min ahlil badiyah. Ini yang kata daffah tadi. Kata kerjanya daffah. Daffah itu berkerumun, berduyun-duyun. Berduyun-duyun penghuni rumah-rumah yang banyak dari orang badui. Ya. Subhanallah, kita menyaksikan, walaupun mungkin kita tahu yang jelas, kita tahu bahwa orang yang datang berkerumun di sebelum asar lagi berkerumun untuk menunggu pembagian daging. Ketika ditanya tidak punya kupon, ya, tidak punya kupon. Ini cerita Aisyah menceritakan karena mereka kan bukan penduduk asli, Ya. Mereka ahlul badiyah yang hidup di berpindah-pindah di lembah-lembah, orang-orang badui, ya, berdatangan ke rumah-rumah, bukan ke tempat penyembelian, ke rumah-rumah penduduk Madinah, ya. Dan mereka banyak datang untuk meminta daging. Ya, jadi Rasulullah dengan larangan tadi seharusnya sebenarnya ingin memberikan semangat jangan sampai tersisa. Pokoknya tiga hari itu, karena memang tiga hari itu mereka berdatangan, berduyun-duyun datang. Ya. Inilah anjuran Nabi untuk bersedekah dengan daging. Ya. Kata Aisyah bercerita, daffa ahlu abyatin min ahli al-badiyah hadratal adha. Berduyun-duyun keluarga yang banyak dari badui di menghadiri penyembelihan. Ya, di sini apa artinya? Para pemilik rumah dari perkampungan datang berjalan beriring, itu yang berduyun-duyun tadi, beriringan menghadiri Idul Adha pada zaman Nabi, pada zaman Rasulullah SAW. Hadratul Adha, maksudnya setelah ya, pelaksanaan salat Id dan sudah mulai proses penyembelihan di zaman Nabi, maka berombong-rombong datang keluarga-keluarga dari kampung, ya, berkeluarga. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi SAW bersabda, iddakhiru thalathan, simpanlah daging itu dalam masa tiga hari, kemudian thumma tasaddaqu, kalau tersisa masih pada hari yang ketiga sedekahkan, ya, sedekahkanlah, habiskan. Tasaddaqu bima baqiya, sedekahkanlah yang tersisa. Falamma kana ba'da dhanika qalu ya Rasulullah innan nasa yattakhiduna al-asqiyata min dhahayahum wa yajmuluna minha al-wadaka. Faqala Rasulullah sallam wa ma dhaka? قالوا نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث فقال إنما نهيتكم من أجل الدافة. Itu tadi kata دافة. Ya. التي دفت فكلوا وادخروا وتصدقوا. Ya. Dua hadis yang ada di sini. Hadis yang pertama, hadis Abdullah ibn Waqid, itu hadis larangan. Sementara hadis Aisyah radhiyallahu taala anha terdapat di dalamnya dua. Yang pertama larangan, yang kedua perintah atau pembolehan. Ya, jadi dalam hadis Aisyah ini terdapat dua hukum. Yang pertama melarang, yang kedua membolehkan. Ya, membolehkan. Artinya yang membolehkan ini yang dimaksud dengan yang menghapus. Sementara hadis yang larangan sebelumnya itu terhapus. Jadi hadis Aisyah ini awalnya memang pangkalnya memang sesuai dengan hadis-hadis sebelumnya. Hadis Abdullah bin Waqid, Ibnu Umar dan juga hadis Ali sama. Tetapi ternyata beliau melanjutkan hadis yang sempurna yang ia dapatkan dari Nabi. Ya. Ini menunjukkan bahwa sebagian para sahabat itu mendapatkan hadis lebih sempurna dari yang lain, ya. Atau mendapatkan kasus yang lain. Maka beliau meriwayatkan di sini Aisyah mengatakan tadi berduyun-duyun, berombong-rombong penduduk kampung, orang badui datang di hari Idul Adha di zaman Nabi, dan Nabi SAW tekankan kepada para sahabat, kalian boleh menyimpan tiga hari saja. Ya. Setelah tiga hari atau pada hari yang ketiga, sedekahkan semua yang tersisa. Jangan sampai lebih. Jangan sampai tersisa setelah tiga hari tersebut. Ini awal sesuai dengan hadis sebelumnya. Sesuai dengan hadis-hadis sebelumnya. Kemudian, falamma kana ba'da dhalika. Ini yang keterangan. Falamma kana ba'da dhalika. Maka ketika masa setelah itu, ini masanya lama, ya, bukan langsung, ya. setelah lama beberapa kali Idul Adha, setelah kejadian larangan ini, para sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, innan nasa yattakhiduna al-asqiyata min dhahayahum. Ada beberapa orang yang menjadikan dari hewan kurbannya al-asqiyah, yang dibuatnya dari kulitnya tempat air. Ya. Ada sebagian orang yang menjadikan tempat air dari kulit. Tempat air dari kulit. Wa yajmuluna minhal wadaka. Di sini artinya sesungguhnya orang-orang menjadikan kantong kulit untuk menyimpan hewan-hewan kurban. Yattakhidunal asqiya min dhahayahum, menyimpan hewan-hewan kurban mereka. Wa yajmuluna minhal wadaka, dan mereka mengambil lemak darinya. Jadi disimpan dan lemaknya dipungsikan. Jadi ini setelah lama, ya, karena saking banyaknya daging kurban dan orang yang datang pun sudah mendapatkan lebih, sehingga sampai lebih dari 3 hari mereka masih banyak kelebihannya. Akhirnya mereka buat semacam freezer, dibungkus daging itu dengan kulit, dan nanti akan ada lemak-lemaknya. Lemaknya ini nanti mereka fungsikan pula. Nah, ini yang dilakukan oleh para sahabat. Ya. Faqala Rasulullah SAW, wa madzak? Ya. Lalu apa yang kalian inginkan dari cerita ini? Qalu nahaita an tu'kala luhumul dhahaya ba'da thalat. Bukankah engkau melarang memakan daging kurban setelah 3 hari? Sementara itu justru lebih lama dari setelah, karena dibuat tempatnya yang khusus sehingga tidak rusak. Ya, kemudian nanti mereka dagingnya, lemaknya yang keluar itu dimanfaatkan minyaknya. Ya. Kan lebih dari 3 hari engkau dan engkau telah melarang dari melakukan hal tersebut. Faqal, kata Nabi SAW, ya, dalam kasus ini, innama nahaitukum min ajli daffah allati daffat. Dahulu saya melarang kalian karena orang-orang yang datang berduyun-duyun, berombong-rombong untuk meminta daging. Ya. Sementara sekarang, karena daging sudah melimpah ruah dan mereka pun sudah banyak punya daging dan mereka tidak lagi datang sebanyak itu, maka makanlah oleh kalian, wadakhiru, dan simpanlah oleh kalian. Ya. Watasaddaku, dan sedekahkan. Jadi di sini ada tiga. Yang pertama makan di hari itu, di 3 hari yang pertama, kemudian boleh disimpan dan boleh disedekahkan bila mana masih banyak, sedekahkan. Jadi tidak ada lagi kewajiban untuk menghabiskan selama 3 hari. Jadi sini sekarang ini sudah mulai masuk ke hadis penghapus. Ya. Walaupun masih digabungkan, karena hadis Aisyah ini awalnya sama dengan hadis-hadis yang sebelumnya, sementara ujungnya itu sudah membawakan hadis di setelah itu. Berarti karena para ulama ketika ada dua hadis yang bertentangan, yang satu melarang makan, yang satu membolehkan, mereka mengkaji dari sisi kalendernya. Ya, dari sisi kalendernya. Bila mana salah satu dari hadis ini lebih dahulu daripada hadis yang setelahnya, hadis yang lain, maka yang lebih dahulu itu terhukum apa? Mansukh. Ya. Dan hadis yang setelahnya yang baru dihukum yang menghapus, nasikh. Dan ini banyak kasusnya. Seperti yang telah kita pelajari, salat imamnya duduk sementara makmumnya berdiri. Awalnya Nabi SAW memerintahkan untuk duduk bersama imam. Tetapi karena kasus Nabi sebelum meninggal dunia, dia duduk sementara yang di belakang berdiri semuanya. Nah, inilah yang menghapus hukum yang sebelumnya. Yang sebelumnya ketika imam duduk, solatnya duduk, maka solatlah kalian semuanya duduk. Idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'un. Hadis ini terhapus karena kasus sebelum meninggal dunia, akhir-akhir hayat Nabi, bahwa beliau solat sementara para sahabat semuanya berdiri di belakang, dan solat Nabi SAW duduk. Nah, ini yang berlaku, itu yang terakhir. Sama dengan hadis larangan ziarah kubur. Kan Nabi SAW dalam hadis yang sama, Nabi SAW awalnya melarang untuk ziarah kubur. Dalam hadis itu juga Nabi mengatakan, dan sekarang ziarahilah oleh kalian. Nah, ini sama dengan hadis Aisyah, awalnya melarang, di ujungnya justru setelah lama setelah itu justru Nabi SAW memerintahkan dan membolehkan untuk menyimpan lebih dari 3 hari. Kenapa? Karena illatnya, sebab dari larangan itu sudah tidak ada. Ya. Orang-orang yang datang dari kampung-kampung, dari badu-badu itu sudah tidak lagi datang, karena mereka pun menyembelih. Mereka pun sudah kelebihan daging. Ya, sehingga tidak ada lagi yang itu alasan tersebut. Maka Nabi SAW mengatakan, fakulu waddakhiru watasaddaqu. Makan oleh kalian, dan boleh kalian menyimpannya walaupun lebih dari 3 hari, dan boleh kalian menyedekahkannya. Ya, sedekahkan walaupun lebih dari 3 hari, sedekahkan. Pokoknya pembatasan sedekah itu tidak lagi dalam 3 hari, pembatasan makan tidak lagi dalam 3 hari. Setelah 3 hari silakan kalian manfaatkan, boleh kalian makan, boleh kalian sedekahkan, boleh tetap kalian simpan sampai kapanpun, seperti yang ditegaskan oleh Imam Nawawi di Bunyi Bab. Masih tersisa ya beberapa hadis. Banyak ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hadis ya, yang nanti 11 ya. Oh ya, 11 hadis yang nanti akan semakin menegaskan, karena memang itu pendapat Imam Nawawi dan juga arahan dari perbuatan Imam Muslim, bahwa mereka lebih memilih bahwa hukum larangan itu mansukh. Hukum larangan pemanfaatan daging korban, baik dengan memakannya atau menyedekahkannya dalam 3 hari itu, hukumnya mansukh, dan yang berlaku adalah boleh sampai kapanpun, dan tetap saja prinsipnya adalah makan, sedekahkan. Makan, sedekahkan. Ya. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.